Seandainya takdir Tuhan memisahkan kita, dua tangan ku tadahkan padamu Tuhan. Tapi ini jurang dunia yang berakhir duka, kan ku kenang sampai mati akhirnya cinta. Perpisahan ini mungkin tiada lagi pertemuan. Ku harus meninggalkanmu, pinta ayah bundamu, demi hidupmu bahagia rela ku terima. Coba melupakan, ku tahu kau tak berdosa, oh hanya derita. Hapuslah air matamu, usai sudahnya cinta. Walau hati ini masih menyintai dirimu, ku doakan kau dan dia, semoga kau bahagia. Coba melupakan, ku tahu kau tak berdosa, oh hanya derita. Tapi ini jurang dunia yang berakhir duka, kan ku kenang sampai mati akhirnya cinta.